Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebagian dari rahmatnya kepada hambanya di muka bumi, terlebih di daerah Balikpapan dan sekitarnya dengan diturunkannya hujan, yang kita berharap ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan bagian dari siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Sehingga kita berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang mendatangkan manfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk keumuman umat, karya Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang mana kita masih di pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalits, yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memasuki rukun yang ketiga dari rukun iman. Dijelaskan oleh syarih Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, al-aslu tsalits min usulil iman al-iman bil kutubil munazzalah. Prinsip yang ketiga atau rukun yang ketiga dari rukun-rukun keimanan adalah beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Sehingga rukun yang ketiga adalah beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah wahai Muhammad, aku beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Ai amantu bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala kulli rasulin. Maknanya aku beriman dengan setiap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas seluruh rasul. Aku beriman terhadap seluruh kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan atas seluruh rasulnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang kufur terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan hari akhir dan para rasulnya serta hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka perhatikan dalam ayat ini, kata syarih hafizahullah, wa hadhihi al-ayatu min al-ayat allati jama'at usul al-imani biha bima fiha al-imanu bil kutub. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menggabungkan prinsip-prinsip keimanan, rukun-rukun keimanan, dan termasuk di dalamnya beriman terhadap kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Wa fiha annal kufra bi usulil iman awil kufra bi syai'in minha kufrun billahi Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya kafir terhadap sebagian, mengkufuri sebagian prinsip iman atau seluruh prinsip iman, maka berarti kufur terhadap Allah Azza wa Jal. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala sama adam al-imani biha kufran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan tidak adanya keimanan di dalam ayat ini, Allah menamakannya dengan kekufuran. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikatihi, wa kutubihi, wa rusuli wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalam ba'ida. Sehingga ini menunjukkan wajibnya beriman dengan kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para rasulnya. Wal imanu bil kutubi imanun ijmaliyun fima ujmila, wa imanun tafsiliyun fima fussila. Dan beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu beriman secara global dengan apa yang datang secara global. Wa imanun tafsiliyun fima fussil, dan beriman secara rinci pada apa yang datang secara rinci. Sehingga kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya secara umum, kita beriman. Dan secara rinci terhadap sebagian rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya, sebutkan nama kitabnya, kita beriman dengannya. Sehingga yang disebutkan dengan sifat yang global, dengan bentuk keumuman, kita imani secara umum. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari nama-nama kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya secara terperinci, maka kita imani pula nama-nama tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab tersebut dan itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Li'anna al-kutub al-munazzalata lam tudzkar asma'uha kulluha. Karena kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan tidak disebutkan seluruh namanya. Wala tafsilu illa allati fiha, dan tidak pula disebutkan rincian yang ada di dalamnya. Wa innama dzukira asma'u ba'dihha wa dzukira tafasilu ja'at fi ba'dihha, hanya saja disebutkan sebagian dari nama-nama kitab yang Allah turunkan dan disebutkan pula sebagian dari rincian dari isi kitab-kitab tersebut. Sehingga fama lam yarid tafsilan nu'minu bihi ijmalan, sehingga apa yang tidak datang secara terperinci maka kita beriman secara global, secara keumuman. Wa ma jaa mufassalan nu'minu bihi mufassalan kama warada, dan apa yang datang secara terperinci dari nama-nama kitab dan diturunkan kepada nabi siapa atau kepada rasul siapa, kita beriman dengannya secara terperinci pula. Sehingga apa yang datang tidak secara terperinci, datang secara global, maka kita beriman secara global, secara keumuman. Dan apa yang datang secara terperinci, kita beriman dengannya secara terperinci pula. Kemudian beliau, Asy-Syarih hafizallahu ta'ala menyebutkan beberapa di antara kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para rasulnya. Wa minal kutubil munazzalati at-Taurah allati unzilat ala Musa wal Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salam wa Zabur alladhi unzila ala Dawud alaihi salam wa Suhuf allati unzilat ala Ibrahim alaihi salam fa hadha alladhi jaa tafsilan nu'minu bihi tafsilan. Dan termasuk di antara kitab-kitab yang Allah turunkan, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang berikutnya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Demikian pula kitab ataupun As-Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Fahadha alladhi ja'a tafsilan, maka ini yang datang secara terperinci. Ya. Allah sebutkan, Allah namakan kitabnya dan Allah sebutkan kepada siapa kitab tersebut diturunkan. Maka kita beriman dengannya secara terperinci. Wa min dzalika, dan termasuk pula ma jaa fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, apa yang datang di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal tu'thirunul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi shuhufil ula shuhufi ibrahim wa musa. Bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi shuhufil ula, dan sungguh hal ini telah ada di dalam as-suhuf al-ula, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Maka kita beriman dengan suhuf Ibrahim dan Musa. Wa hadza syai'un tafsili nu'minu bihi kama jaa. Maka ini adalah sesuatu yang terperinci yang kita beriman sesuai dengan datangnya. Demikianlah dalam ayat yang lainnya yang menunjukkan akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika madhaluhum fit tawrah wa madhaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Ruhamaa'u bainahum, sangat penyayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud. Mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min adhari sujud. Ya, tanda mereka di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Dhalika matalahum fit Taurah. Itulah permisalan para sahabat yang disebutkan di dalam Taurah. Sifat-sifat para sahabat yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Wa madhaluhum fil Injil, dan permisalan yang disebutkan di dalam Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian dia menguat dan terus menguat hingga dia tegak kokoh. Yu'jibu zurra', orang yang menanamnya akan menjadi senang. Liyaghidha bihimul kuffar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir menjadi murka. Maka syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika matalahum fit Taurah, bahwasanya inilah permisalan sifat-sifat para sahabat yang disebutkan di dalam kitab Taurat, dan juga permisalan para sahabat sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam Injil. Berarti ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nama kitab yang Allah turunkan. Kita beriman dengannya. Fahada thana'un fit Taurah allati anzalaha ala Musa alaihi salam. Maka di sini ada pujian terhadap para sahabat di dalam Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Fil Injil alladhi anzalahu ala Isa alaihi salam, dan demikian pula di dalam Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bihadhil awsafil azimati wan nu'util jamilah, dengan sifat-sifat yang agung ini dan sifat-sifat yang indah. Ala sahabati radhiyallahu anhum min qabli an yujadu, yang menyebutkan sifat-sifat para sahabat tersebut dalam keadaan mereka belum ada. Sehingga sifat-sifat sahabat yang akan menyertai nabi yang diutus terakhir, ya, nabi terakhir yang diutus, telah disebutkan sifat-sifat sahabatnya di dalam At-Taurah, demikianlah di dalam Al-Injil. Wa mimma nu'minu bihi fima yata'allaku bitafsil alladhi fi hadhihi al-kutub. Demikian pula termasuk kita beriman dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut secara rinci, yaitu annaha kulluha au annaha kullaha qa'imatun ala tauhid, bahwasanya kitab-kitab tersebut semuanya tegak di atas tauhid. Wa annaha kullaha mustamilatun ala usulil imani sittah, bahwasanya seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan terkandung padanya rukun iman yang enam ini. Wa anna da'watal anbiya'a wahidatun, bahwasanya dakwah para nabi adalah satu. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang dia menyeru agar hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan hendaknya kalian menjauhi taghut. Wa qur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Dan ingatlah wahai Muhammad, akha 'adin, yaitu Nabiullah Hud, ketika dia mengingatkan kaumnya bil ahqaf, dengan puncak gunung dari gurun pasir, walaqad khalatin nudur, telah berlalu para pemberi peringatan, telah berlalu para nabi dan rasul, min baini yadayhi wa min khalfihi, di hadapan mereka dan di belakang mereka, alla ta'budu illallah, dan para nabi dan rasul tersebut semuanya berdakwah hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dakwah para nabi itu satu, berdakwah kepada tauhidullah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-nudhur ay ar-rusul. Makna an-nudhur dalam ayat Al-Ahqaf di sini adalah para rasul. Kulluhum muttafiquna ala hadzal asli, semuanya bersepakat di atas prinsip ini, yaitu alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa 'alal imani bil yawmil wa 'alal imani bil yawmil akhir. Dan bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan terkandung padanya keimanan kepada hari akhir. Demikianlah para rasul, mereka juga menyeru terhadap hari akhir, mengingatkan umatnya akan adanya hari akhir, hari dibangkitkannya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, dan tatkala orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam dalam keadaan mereka bergerombol, hatta idza ja'uha futihat abwaabuha, hingga tatkala mereka telah datang ke neraka jahanam dibuka pintunya, wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga dari neraka jahanam tersebut akan mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang seorang rasul, bukankah telah datang para rasul dari kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah mengingatkan kalian akan pertemuan di hari ini. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para rasul mereka juga berdakwah kepada beriman kepada hari akhir, dan ini juga salah satu dari rukun iman. Wa dzukira fihi min jannatin wa narin wa jazain wa hisabin wa iqabin, dan disebutkan wadahnya beriman tentang surga, neraka, hari pembalasan, hari perhitungan, dan adanya azab atau iqab. Wa minal imani bil kutub, termasuk iman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, an na'taqida annaha kullaha wahyullahi wa tanziluhu jalla fi'ula, yaitu kita meyakini bahwa semuanya itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diturunkan dari sisi Allah azza wa jalla. Wa anna ar-rusula ballagat tilkal kutuba wafiyatal balagil mubin, dan meyakini bahwasanya para rasul telah menyampaikan kitab-kitab tersebut dengan penyampaian yang sempurna, yang lengkap. Wa ma 'alal rasuli illal balag, tidaklah ada kewajiban mereka para rasul kecuali menyampaikan, yaitu risalah dan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Wa annaha mustamilatun 'alal huda wal falahi was sa'adati wan najah, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut mencakup atau terkandung padanya petunjuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Maka ini barakallahu fikum di antara isi kandungan dari kitab-kitab tersebut. Bimbingan, hidayah menuju keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Wa anna man amana bitilkal kutubi minal umami allati unzilat alaihim faqad aflaha wa anjaha wa sa'ida fid dunyah wa ukhrahu, Maka barang siapa yang beriman dengan kitab-kitab tersebut dari kalangan umat-umat terdahulu yang diturunkan kepadanya kitab tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan dunia demikian pula akhirat. Wa man lam yu'min biha faqad khaba wa khasir. Barang siapa yang dia tidak beriman dengan kitab-kitab tersebut, maka dia akan celaka dan merugi. Ini termasuk kandungan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Syarih Hafidzullah, "Wa nu'minu bi anna al-Qur'an al-Karim khatamul kutubil munazzalati fala kitaba ba'dah." Demikian pula termasuk kandungan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab terakhir yang Allah turunkan sehingga tidak ada kitab suci setelahnya. Ya, yang diturunkan setelah Al-Quran. Sehingga barang siapa yang mengklaim ya, adanya kitab suci wahyu dari Allah setelah Al-Quran, maka itu adalah sebuah kedustaan. Sebuah kedustaan dan pertentangan dengan kandungan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rasul yang terakhir, yang tidak ada nabi ataupun rasul setelahnya, maka kitab yang diturunkan kepada beliau juga adalah kitab yang terakhir, sehingga tidak ada kitab suci yang diturunkan setelahnya. Kama anna nabiyyan alaihi salatu wassalam khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'da, sebagaimana nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi sehingga tidak ada nabi setelahnya. Wa anal qur'an al karima musaddiqun lima bayni yadaihi wa muhaiminun alaihi ila ghairi dhalika minal umuril allati tata'allaku bihadhal aslil azim min usulil iman. Dan demikian pula kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dan seterusnya dari prinsip-prinsip keimanan ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa kandungan yang berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keempat. Al-aslur rabi' min usulil iman al-imanu birrusulil kiram. Rukun yang keempat atau prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip keimanan adalah beriman dengan para rasul yang mulia. Rukun yang keempat adalah beriman dengan para rasul. Ijmalan fima ujmila wa tafsilan fima fussil. Juga kita mengimani para rasul secara umum, secara global, apa yang datang dengan sifat keumumannya, dan kita beriman secara rinci apa yang datang penyebutannya secara rinci. Wallahu ta'ala wa Allahu tabaraka wa ta'ala qassa 'alaina khabar 'adadin minal anbiya wa lam yaqsus khabar 'adadin akhara minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita berita sebagian sejumlah dari kalangan para nabi dan tidak mengisahkan kepada kita sejumlah yang lainnya dari kalangan para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para nabi ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang kami tidak mengisahkannya kepadamu. Fa minhum man qassallahu 'azza wa jalla khabarah wa minhum man dzakarahum bi asma'ihim wa akharuna min al-anbiya wa hum 'adadun laisa bil qalil lam tudzkar asma'uhum la fil qur'ani wa la fis sunnah. Sebagian Allah kisahkan tentang beritanya dan sebagian Allah sebutkan tentang nama-namanya dan sebagian yang lainnya di kalangan para nabi yang jumlah mereka tidak sedikit, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama-namanya. La fil Qur'ani wa la fis sunnah. Tidak di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam As-Sunnah. Wal ladzina dzukiru bi asma'ihim minal anbiya'i fil Qur'anil Karim 25 nabiyyan. Dan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka dari kalangan para nabi berjumlah 25 para nabi dan rasul. Lakin hunaka anbiya'u akharuna wa rusulun lam tudzkar asma'uhum. Namun kita meyakini bahwasanya di sana ada para nabi yang lainnya dan para rasul yang tidak disebutkan nama-namanya. Ya. Faman dzukirat asma'uhum minal anbiya nu'minu bihi nu'minu bihim tafsilan. Maka apa yang disebutkan dari nama-nama para nabi tersebut secara rinci, maka kita mengimaninya sesuai dengan datangnya secara rinci. Waman dzukirat tafasilu da'watihim wa akhbarihim ma umamihim nu'minu biha tafsilan kama waradat. Dan apa yang datang ya dari rincian kisah-kisah dan dakwah-dakwah mereka bersama umat mereka, kita beriman dengannya secara rinci. Kama waradat, sebagaimana yang datang. Ka kisati Musa, sebagaimana kisah Nabi Musa. Wa kisati Isa, kisahnya Nabi Isa. Wa kisati Nuh, kisahnya Nabi Nuh. Wa kisati Hud, kisah Nabi Hud. Wa kisati Saleh, wa kisati Ayyub. Wa kisati Sulaiman, wa ghairihim. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ayyub, Nabi Sulaiman, dan selainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah-kisah mereka. Mimma ja'at ahbaruhum mufassalatan wa ba'duhum aktsaru tafsilan min ba'd wa kullu hadhihi tafasil nu'minu biha kama ja'at fi kitabillah azza wajal. Dan seterusnya dari apa yang datang berkaitan dengan khabar-khabar mereka secara terperinci dan sebagiannya disebutkan lebih banyak di antara sebagian yang lainnya, maka kita beriman dengan rincian tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya yang penting yang kita pahami bahwasanya jumlah para nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Jumlah para nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Disebutkan di dalam Musnad Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna adadal anbiya 100,000 wa 24,000 warrusulu minhum 315. Bahwasanya jumlah para nabi itu ada 100,000 atau 124,000. Bahwasanya jumlah para nabi ada 124,000. Dan di antara mereka yang menjadi rasul itu ada 315, ada 315 yang menjadi rasul. Jadi ada 124,000 yang Allah utus sebagai nabi. Dari itu yang Allah utus sebagai rasul ada 315. Ada 315. Walaupun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan jumlah nabi dan rasul, hadis-hadis yang menyebutkan jumlah nabi dan rasul padanya ada perselisihan yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian menyebutkan tidak ada yang thabit berkaitan dengan jumlah para nabi dan rasul. Sebagian merinci lagi. Adapun jumlah para nabi tidak ada yang thabit. Adapun jumlah para rasul ini ada yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi disebutkan ada 315. Dan di antara yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya jumlah para rasul ada 315 orang adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anabiyan kana Adam? Apakah nabi apakah Adam adalah seorang nabi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, mukallam." Nabi Adam adalah seorang nabi dan beliau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah azza wajalla. Qala kam kana bainahu wa baina Nuh? Kemudian ditanyakan lagi, bertanya lagi orang tersebut, "Lalu berapa jarak antara Adam dengan Nuh?" Qala 'asharatu qurun. Jarak antara keduanya sebanyak 10 qurun. 10 generasi. Qala ya Rasulullah, kam kanatir rusul? Kemudian bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 315. Ada 315. Riwayat ini disebutkan atau dikeluarkan oleh Abu Ja'far Ar-Razzaz dalam kitabnya Majlis Minal Amali. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah beliau menyebutkan qultu wa hadza isnadun sahih. Bahwasanya sanad hadits ini sahih. Ya, bahwasanya sanad hadits ini sahih. Dan secara ringkas, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menguatkan bahwasanya jumlah para nabi dan rasul itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tsabit. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Lakin adadur rusul sahih." Akan tetapi jumlah para rasul ini sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a min tariqin ukhra an Abi Umamah bi sanadin sahih. Datang dengan jalan yang lainnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Wa adadul anbiya'u sahihun li ghairihi. Adapun jumlah para nabi itu hadisnya riwayatnya adalah sahihun li ghairihi. Yaitu sahih karena saling menguatkan jalan ataupun riwayat yang datang dengannya, saling menguatkan. Wa qad haqqaqtu dzalika qulahu fi sahihah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya beliau telah mentahqiq, telah menjelaskan secara rinci hal tersebut dalam kitab beliau As-Sahihah. Ini beliau sebutkan di dalam silsilah hadis dhaifah. Beliau menyimpulkan hal tersebut. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menarik kesimpulan dari riwayat-riwayat yang ada bahwasanya riwayat yang berkaitan dengan jumlah para rasul ini sanadnya adalah sahih lidzatih. Adapun yang berkaitan dengan jumlah para nabi maka dia sahih li ghairihi. Sehingga jumlah tersebut tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sana Syekh Mukbil rahimahullahu taala beliau menguatkan dan mensahihkan riwayat yang menyebutkan jumlah para rasul sebagaimana disebutkan dalam ta'liq beliau di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ta'liq beliau di dalam tafsir Ibnu Katsir, namun beliau tidak menyebutkan tentang kesahihan dari riwayat tentang jumlah para nabi. Ini Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Al-Mu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang hadis yang sahih dalam permasalahan ini. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya, lam yathbut fi adadihim hadithun sahihun, lam yathbut fi adadir rusul wal anbiya hadithun sahihun. Tidak ada yang sahih dalam permasalahan ini dalam jumlah mereka. Tidak ada hadis yang sahih dalam jumlah para nabi dan rasul, tidak ada hadis yang sahih. Sehingga ma'asyarul muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, masing-masing barakallahu fikum para ulama memiliki pendapat kaitannya dengan kesahihan hadis tersebut. Namun apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan secara rinci jalan-jalannya dari riwayat-riwayat tersebut yang sebagian dari riwayat tersebut bisa menjadi penguat untuk sebagian riwayat yang lainnya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengambil kesimpulan bahwasanya jumlah para nabi dan rasul itu tsabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya jumlah para nabi ada 124.000 adapun jumlah para rasul ada 315. Kemudian dari jumlah tersebut yang diberitakan kepada kita, yang sampai kepada kita ilmunya tentang nama-nama mereka di dalam Al-Quran ada 25 dari nama nabi dan rasul. Sehingga kita beriman dengan 25 nabi dan rasul ini secara terperinci bahwasanya mereka adalah para nabi dan rasul. Adapun selainnya maka kita beriman secara global bahwasanya ada nabi-nabi dan rasul selain 25 nabi dan rasul yang kita kenal tersebut. Dan sebagiannya para ulama mengumpulkan nama-nama 25 nabi dan rasul tersebut di dalam sebuah atau di dalam bait syair. Fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wahumu Idrisu Hudun Shu'aibun Salihun wa kadha Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Sebagian menyebutkan fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatu. Di dalam ayat batilka hujjatuna, yaitu surat Al-An'am ayat 83 sampai 86, disebutkan ada 18 nama nabi dan rasul. Wa yabqa sab'atun wa hum, dan yang tersisa ada 7 nabi lainnya. Ya, karena disebutkan di ayat Al-An'am ada 18, berarti masih ada 7. 7 tersebut adalah Nabi Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, Dzulkifli, Adam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini 2 bait syair yang menyebutkan, mengisyaratkan tentang 25 nama nabi dan rasul. Sehingga dalam barakallahu fikum 4 ayat di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 18 dari nama-nama nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sambil nanti kita hitung. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tilka hujjatuna, dan itu adalah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Atainaha ala Ibrahim, yang pertama. Ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'a inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq, 2. Wa Ya'qub, 3. Wa kullan hadaina. Wa Nuhan hadaina, 4. Nuh. Min qabl, wa min dzurriyyatihi, dari keturunannya Daud, 5. Wa Sulaiman, 6. Wa Ayyub, 7. Wa Yusuf, 8. Wa Musa, 9. Wa Harun, 10. Ya, wa Zakaria, wa kadzalika najzil muhsinin, wa Zakaria 11, wa Yahya 12, wa Isa 13, wa Ilyas 14. Ya. Kullun minas salihin, wa Ismail, ini yang ke 15, wal Yasa'a yang ke 16, wa Yunusa yang 17, walutan ini yang ke-18. Kulan fadzalna 'alal 'alamin. Sehingga dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 18 dari nama para nabi dan rasul. Sisanya disebutkan Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, Dzulkifli, Adam, dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula mimba bil faedah. Ya. Disebutkan bahwasanya wa kullu asma'ihim wa dzawatihim a'jamiyah. Dari nama-nama nabi dan rasul tersebut, semuanya dari nama, dari 25 nama nabi dan rasul, baik namanya ataupun jenisnya, semuanya adalah a'jamiyah. Semuanya adalah ajam, non-Arab. Jadi dari 25 nabi dan rasul tersebut, hampir semuanya adalah non-Arab. Nabi yang diutus untuk kalangan ajam, non-Arab. Kecuali, illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad, wa Hudan, Nabi Hud, wa Salih, wa Shu'aib. Maka, fa'asma'uhum wa dhawatuhum Arabiyah. Maka mereka nama dan zatnya itu Arab. Wa ma Ismail fadhatuhu Arabiyah wa ismuhu ajami. Adapun Nabi Ismail, maka dari sisi nabi, dari sisi jenisnya beliau adalah seorang Arab, ya. Namun dari segi nama beliau adalah ajam. Dari segi nama beliau ajam, namanya non Arab, namun beliau diutus atau beliau berasal dari bangsa Arab. Ya. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, 25 nabi dan rasul, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun lanjutannya, penjelasan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, insyaAllah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadal qadr. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minalladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah.